Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada malam hari yang mulia ini masih kita diberikan sekian kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan izinnya kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mengamalkan sebuah amalan yang amat mulia, yaitu mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral talabah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan dari pembahasan seputar fikih dari kitab Taisirul Allam Syarhu Umdatil Ahkam. Dan pada pertemuan terakhir masih kita membahas seputar bab siwak pada hadis yang ke-18, yaitu hadis dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman. Qala, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail yashusu fahu bisiwak. Kata sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, dia mengatakan, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun dari tidur malam, beliau menggosok, membersihkan gigi beliau dengan siwak. Dan telah kita sebutkan sebagian faedah dari hadis yang agung ini. Yang pertama, yang telah kita sebutkan di antara faedah yang terkandung dari hadis yang mulia ini, ta'akkudu masyru'iyati siwak ba'da naumil lail. Ditekankannya untuk seorang bersiwak, membersihkan giginya setelah bangun malam. Di antara sebab ya kenapa seorang itu sangat ditekankan tatkala dia bangun dari tidur malam, karena disebabkan karena tidur malam dengan waktu yang amat panjang ini akan menimbulkan bau yang tidak sedap, bau yang tidak enak, sehingga kita diperintahkan untuk menghilangkan bau tersebut yang ada di gigi kita. Dan juga telah kita sebutkan secara asal, secara umum, bahwasanya bersiwak itu masnunun fi kulli hal, disunahkan pada setiap keadaan. Hanya saja di sana ada beberapa keadaan yang sangat ditekankan untuk seorang lebih memperhatikan dari bersiwak, yaitu ketika dia hendak berwudu, ketika pula hendak mengerjakan sholat, dan juga ketika giginya itu menguning, atau ketika ada bau mulut ya dari mulutnya. Kemudian yang kedua, faedah yang mulia dari hadis ini adalah ta'akkudu masru'iyati siwak inda kulli taghyiri karihin tahyirin kari tahyiri karihin lil fam akhdan minal ma'na sabiq. Faedah yang kedua masih berkaitan dengan faedah yang pertama. Sangat ditekankan untuk seorang bersiwak ketika terjadinya perubahan bau mulut. Ya, ini masih terkait dengan faedah yang pertama, ya kenapa seorang itu ketika bangun malam sangat ditekankan untuk dia bersiwak, karena ini akan terjadi perubahan dari mulutnya. Akhdan minal ma'na sabiq, mengambil dari faedah yang telah lalu, yaitu faedah yang pertama. Kemudian faedah hadis yang ketiga yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah masru'iyatin nadhafah ala wajhil umum wa annaha min khuluqin nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah hadis yang ketiga adalah disyariatkannya kebersihan pada seluruh keadaan. Ya, pada seluruh keadaan. Walaupun hadis yang disebutkan di sini faedahnya atau dia berbicara khusus, tapi maknanya umum. Ya, tidak hanya seorang itu dituntut untuk membersihkan giginya, dia juga dituntut untuk membersihkan seluruh tubuhnya. Ya, membersihkan seluruh tubuhnya. Bahkan tidak hanya dia dituntut untuk membersihkan jasmaninya, dia juga dituntut untuk membersihkan rohaninya, batinnya. Dia dituntut untuk membersihkan rohaninya, batinnya dari segala macam hal-hal yang bisa menodai hatinya. Dari dosa-dosa kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, rasa dengki, iri, rasa dendam, semua atau apa saja yang bisa merusak atau menodai hatinya. Dia diperintahkan untuk membersihkan itu semua. Bahkan membersihkan hati itu lebih diperintahkan dan lebih bermanfaat dibandingkan seorang dari bersih jasadnya. Percuma dia jasadnya bersih, sebagaimana yang kita lihat, ya, terkadang orang-orang atau sebagian orang kafir kita lihat bagus rupanya, elok penampilannya, akan tetapi hati mereka penuh dengan kotoran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menghukumi mereka dengan hati-hati yang najis. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrik itu najis. Najis yang dimaksudkan pada ayat ini adalah najis secara maknawi. Yaitu hati-hati orang kafir, orang-orang musyrik itu najis. Karena hati mereka penuh dengan kekafiran, penuh dengan kekufuran, penuh dengan kemaksiatan, sehingga dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala hati mereka itu najis. Adapun jasad mereka suci. Ya, boleh kita bersalaman dengan mereka. Tidak perlu kita mengambil air wudu ya setelahnya. Karena jasad orang kafir itu suci. Bahkan air liur manusia secara umum disebutkan oleh para ulama, air liur anak Adam itu tohir, sama seperti jasadnya. Nah, jadi kebersihan rohani atau batin itu lebih dituntut, lebih ditekankan, ya, untuk kita amalkan dibanding dengan kebersihan jasmani. Hanya saja alangkah bagusnya, terlebih dia seorang muslim yang sudah mengetahui sekian banyak faedah, dan ini termasuk sifat dari sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa menjaga kebersihan, tidak hanya kebersihan hati, beliau juga mengajarkan kepada kita, membimbing kepada kita untuk membersihkan jasmani kita. Baik itu ketika buang hajat, begitu juga tatkala gigi kita itu sudah berubah baunya. Selesai faedah hadis yang ke-18 ini. Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya, masih membahas seputar bab siwak. Al-hadithu at-tasi'a asyara. Hadis yang ke-19. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dakhala Abdurrahman bin Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhuma ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana musnidatuhu ila sadri wa ma abdurrahman siwakun rutbun yastannu bih fa abaddahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu fa akhadtu as-siwaka faqadimtuhu wa tayyabtuhu thumma dafa'tuhu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fastanna bih fama ra'aitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan ahsana minhu fama 'ada an faragha rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadahu aw isba'ahu thumma qala fir rafiqil a'la thalathan thumma qudiya 'alaihi wa kanat taqul mata baina hakinati wa dhakinati wa fi lafdhin fara'aituhu yanduru ilayhi wa 'araftu annahu yuhibbu siwaka faqultu akhudhuhu laka fa asyara bi ra'sihi an na'am. Kita terjemahkan hadis ini. An Aisyah radhiyallahu anha, dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, Ummul Mukminin, ibunda kaum muslimin, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Adapun tentang keutamaan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Abdillah, ini sudah kita sebutkan. Qalat, beliau berkata, dakhala Abdurrahman bin Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhuma 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq ini saudara kandung dari Aisyah radhiyallahu anhu radhiyallahu anha, sehingga mahram beliau, ya, mahram dari Aisyah radhiyallahu anha. Masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Wa ana musnidatuhu ila sodri. Aku kemudian dijadikan sandaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, naam, ke dadaku. Maksudnya, ya, Aisyah radhiyallahu anha dijadikan sandaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menempelkan kepala beliau. Karena pada saat itu beliau sakit keras. Ya, pada saat itu beliau sakit keras, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring di dada atau di dekat leher, naam, Aisyah radhiyallahu anha. Wa ma Abdurrahman siwakun radbun yastannu bih. Bersamaan dengan itu, bersama Abdurrahman itu siwak yang basah, yang masih segar, yastannu bih, yang Abdurrahman itu bersiwak dengannya. Jadi ketika sahabat Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha radhiyallahu anhuma bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar di dada Aisyah radhiyallahu anha, sahabat Abdurrahman itu sambil bersiwak dengan siwak yang masih segar, yang masih basah. Fa'abaddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan pandangannya ke siwak yang dipakai oleh Abdurrahman. Ya. Ke siwak yang dipakai oleh sahabat Abdurrahman radhiyallahu anhuma. Fa akhadtu as-siwaka faqaddimtuhu wa tayyabtuhu. Kemudian aku mengambil siwak itu. Dalam riwayat yang lain, ya, beliau menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, akhuluhu laka, apakah aku ambilkan untukmu siwak itu? Karena dari isyarat yang mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menginginkan siwak yang dipakai oleh Abdurrahman agar beliau bisa bersiwak. Faqadimtuhu wa tayyabtuhu. Kemudian aku gigit, ya, naam, dibuang bekas, ya, gigitan atau siwak yang digunakan oleh Abdurrahman dan dibersihkan. Ya, di antara faedah di sini nanti insyaallah kita sebutkan. Naam, kalau siwak itu sudah pernah kita pakai, ya, itu disunnahkan kalau ingin memakainya kembali dibersihkan terlebih dahulu. Ya, dibersihkan terlebih dahulu, apakah dipotong atau dibuang ujung-ujungnya. Ya, tujuannya adalah untuk kebersihan. Siapa tahu karena itu sudah digunakan ada kotoran atau kuman yang menempel di siwak tersebut. Thumma dafa'tuhu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wastanna bih. Kemudian aku berikan siwak itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bersiwak dengannya. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan ahsana minhu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak dengan sebaik itu, sebagus itu dari keadaan itu. Ya. Karena ini mendekati ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum-sebelumnya itu Naam, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah melihat cara Rasulullah bersiwak lebih bagus dari terakhir kali beliau bersiwak. Fama ada an faragah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadahu. Maka tatkala selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak, beliau mengangkat tangannya, au isba'ahu, atau jari telunjuk beliau. Tumaqal, kemudian beliau mengatakan sambil mengangkat jari beliau atau tangan beliau, ya rafiqil a'la. Ya salasan. Dia menunjukkan ajal beliau sudah dekat. Beliau ingin menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, zat yang maha tinggi. Thumma kudya alih. Kemudian beliau wafat. Ya. Wa kanat taqul, dan Aisyah radhiyallahu anha pada saat itu yang mengatakan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, nah bersandar kepada Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan mata baina haqinati wa dhaqinati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu wafat, di antara Naam dua tulang selangkah, ya, wadakinati, naam di dekat ujung tenggorokan, ya, di dekat leher. Nah, jadi bersandar kepada Aisyah radhiyallahu anha. Wa fi lafdin, dalam lafad yang lain, faraituhu yanduru ilaih, kata Aisyah radhiyallahu anha, maka aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang memandangi siwak, ya, siwak yang dipakai oleh Abdurrahman. Lama beliau memandanginya. Wa araftu annahu yuhibbu siwaka, dan aku mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan siwak itu. Ya, menginginkan siwak itu. Fakultu, maka aku katakan, akhudhuhu laka, apakah aku ambilkan siwak itu untukmu, yang digunakan oleh sahabat Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Fa asyara bi ra'sihi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan kepala beliau yang mengangguk-anggukkan, an na'am, iya. Ini terjemahan hadis secara global. Kata syarih di sini Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah, hadza lafdzul Bukhari. Hadis ini dibawakan oleh Naam muallif, yakni Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, naam dari lafaz Al-Imam Al-Bukhari. Wali muslimin nahwu, dan dalam sahih Al-Imam Muslim itu yang seperti ini pula. Muttafaqun alih. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya. Gharibul hadis. Ya, lafaz asing yang ada pada hadis ini. Yastanna bih yumirru as-siwaka ala asnanihi. Yang dimaksud dengan ya yastanna bih, ya, yumirru as-siwaka ala asnanihi, yaitu melewatkan siwak, menggosok-gosokkan siwak di atas gigi-gigi beliau. Ka'annahu yuhaddiduha, seakan-akan seolah-olah sedang mengasah ya gigi. Ya, seorang yang menggosok gigi itu seolah-olah seperti dia mengasah, ya, membersihkan, mempertajam, ya, sama seperti mengasah pisau, ya, gosok kanan, gosok kiri, kiri kanan, ya, atas bawah. Nah, kemudian lafadz asing yang berikutnya adalah fa'abaddahu, Ketika sahabat Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma memakai siwak yang segar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan pandangannya kepada siwak yang dipakai Abdurrahman. Naam, bi takhfifil ba al-muwahhadah wa tasdidid dal. Ya, dan dengan di ya, dengankan ba dan ditasdidkan dal, madda ilaih basarahu wa atalahu. Maknanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang dengan pandangan lamah kepada siwak yang dipakai oleh sahabat Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhumah, menunjukkan beliau menginginkan siwak itu. Ya. Menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan siwak itu untuk beliau bersiwak. Ya, masyaallah. Ini faedah untuk kita. Ya. Bahwasanya siwak itu sangat ditekankan. Sebagaimana na'am ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah." Na'am, ma'a kulli wudu'in, inda kulli wudu', ma'a kulli shalah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan umatku untuk membersihkan giginya dengan siwak setiap hendak berwudu tatkala akan mengerjakan salat. Jadi sangat ditekankan oleh Rasulullah. Ya. Dan ini adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sebagian riwayat, sebagiannya telah kita baca. Seperti yang disebutkan oleh Al-Miqdan bin Syurih an Abihi, dari ayahnya, beliau pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Na'am, bi ayyi syai'in kana yabda'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala baitahu?" Kata Syurih, "Na'am," dari Miqdan bin Syurih, dari ayahnya ini Syurih radhiyallahu anhu, kata Miqdam, "Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, dengan apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika menemui atau memasuki rumahnya, ya, dengan sesuatu apa?" Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Bisiwak." Ya, beliau bersiwak. Jadi hendak masuk rumah saja ingin bertemu dengan istri-istrinya, bertemu dengan keluarga beliau, beliau bersiwak. Ya, beliau bersiwak. Begitu juga tatkala beliau bangun tidur malam, sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan. Idza qama minal lail yashusu fahu bisiwak. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bangun tidur malam, ya, apakah untuk mengerjakan salat malam atau salat subuh, di antara kebiasaan beliau, ya, beliau bersiwak, membersihkan gigi beliau. Ya, membersihkan gigi beliau. Begitu juga hendak berwudu. Dan dikuatkan lagi, ketika beliau hendak mati pun, sempat-sempatnya beliau bersiwak. Ya, kalau orang sekarat atau sudah sakit keras, biasanya sudah hendak mikir lagi yang seperti ini. Ya, mau bersihkan gigi, mau mandi, malah malas. Ya, jangankan orang yang mau mati, yang sudah sekarat, orang yang masih hidup yang sakit ringan saja, ya, itu malas, ya, untuk membersihkan giginya. Ya, sebagaimana yang sering kita alami dari masing-masing kita. Tapi tidak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau masih memperhatikan kebersihan mulut. Ya. Walaupun sekarat, ya, beliau tetap membersihkan gigi beliau, menunjukkan bersiwak itu sangat ditekankan. Ya, bersiwak itu, membersihkan gigi itu sangat ditekankan. Ya. Jadi rugi kalau kita tinggalkan amalan yang mulia ini. Ya, sangat banyak faedah yang akan kita dapatkan sebagaimana yang telah kita sebutkan. Tidak hanya ini bisa membersihkan gigi kita di dunia, disebutkan sebagian riwayat ini bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. As-siwak matharatun lil fam maradhatun li rabbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak itu, membersihkan gigi itu bisa membersihkan gigi kita termasuk gusi kita. yang menguatkan gigi, ya, ketika di dunia, dan akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak kalau kita niatkan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah amalan sunnah yang sangat ditekankan, sangat dihasung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mendekati derajat wajib, ya. Dan manfaat-manfaat yang lainnya, insyaallah kalau kita sering membersihkan gigi kita, kita akan terhindar yang namanya sakit gigi, ya, terhindar. Biasanya orang yang terkena sakit gigi itu awalnya dia malas untuk sikat gigi, sehingga kotoran-kotoran itu menempel di giginya, bertumpuk di sana, membusuk, yang menimbulkan penyakit karena akan mendatangkan kuman dengan sebabnya, yang dengannya bisa membolongi giginya, ujung-ujungnya dia sakit gigi. Tidak langsung biasanya, ya, lama, tidak langsung gigi bolong itu nggak mungkin, ya, butuh proses dia, ya, butuh proses. Tapi berbeda kalau dia itu rajin sikat gigi, fa insya Allah kotoran-kotoran yang menempel itu akan hilang. Ya, terkhusus, ya, kepada para aba dan kepada para umahat, ya, untuk bersiwak ini kita tekankan kepada putra dan putri kita, karena mereka belum mengerti masalah ini, ya, belum mengerti masalah ini tentang pentingnya bersiwak. Kitalah yang bertanggung jawab, ya, kita sebagai orang tua memperhatikan anak kita. Kalau habis makan, kalau dia belum bisa menggosok giginya, kita yang menggosokkan, ya. Kalau sudah bisa diperintah, ya, kita perintahkan, ya, sebelum tidur, bangun dari tidur minimalnya, atau setiap kali selesai makan. Dengan sebab itu kita sudah mengambil andil, ya, menjaga gigi anak kita. Ya, terkadang sangat disayangkan, ya, kenapa sebagian dari kita giginya sudah banyak berlubang? Karena dahulu, ya, sebagian orang tua itu, ya, kurang perhatian masalah ini. Sehingga anak itu besar dalam keadaan giginya sudah berlubang semua. Ya, sakit gigi. Ya. Apalagi sering memakan makanan yang manis, coklat, tambah permen atau es atau yang panas. Ya, ini rentan untuk merusak gigi. Kalau kita tidak sering-sering, ya, menyuruh anak kita membersihkan gigi kita, mungkin akan mengikuti jejak kita. Ya, mengikuti jejak kita. Giginya juga rusak. Ya, giginya berlubang. Sakit gigi. Ya, ujung-ujungnya mudarat pula. Pergi ke dokter gigi, bayar lagi. Bahkan harus cabut gigi misalnya. Ya, minimal kalau misalnya gratis, ya, mungkin ada jaminan kesehatan dari pemerintah. Minimalnya sakitnya. Sakit gigi itu luar biasa. Kalau yang pernah merasakan sakit gigi. Bahkan sakit gigi itu, ya, terasa ke seluruh tubuh. Ya, ada orang bilang lebih baik sakit hati daripada sakit gigi, ya kan? Ya, kalau dia pernah merasakan sakit gigi, luar biasa sakit gigi itu. Ya, kecuali kalau sakit hatinya sakit sirik. Ya, benar memang keadaan seperti ini. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Kalau sakit hatinya itu sirik. Ya. Nah, bid'ah, ya. Ini hatinya sakit. Tapi kalau sakit gigi itu luar biasa. Ya, kadang orang sampai teriak-teriak, sampai ninju-ninju dinding. Bahkan, ya, kalau ada orang ribut, ya, dia lagi sikit gigi, kemudian ada orang ribut, ya, langsung frontal biasanya, ya, marah-marah. Itulah hati-hati yang mendekati orang yang sakit gigi. Ya, biasanya emosian. Ya, emosian. Jadi bersiwak itu, na'am, banyak sekali manfaatnya. Ya, sayang atau rugi kalau kita sia-siakan sunnah ini. Kalau kita sudah mengetahuinya, maka hendaklah kita amalkan. Tidak ada ruginya. Ya, tidak ada ruginya. Dan ini juga berlaku kepada semua sunnah Rasulullah. Kalau hidup kita ingin bahagia di dunia sebelum di akhirat kelak, ya, ikutilah bimbingan Rasulullah. ya, ikutilah bimbingan Rasulullah, jangan jauhi ya bimbingan Rasulullah, jangan tinggalkan, jangan ogah-ogahan, jangan malas-malasan ya. Pak, insya Allah dengan sebab kita semangat menjalankan sunnah, hidup kita akan terbimbing ya, hidup kita akan tenang ya, sebagaimana ya, yang disebutkan oleh sebagian para sahabat ya, mereka mendapati baiknya hidup mereka dengan masuk Islam, dengan mengikuti sunnah, dengan mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga, di antara lafaz asing dari hadis ini, baina haqinati wa dzakinati. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal ya di antara haqinati. Yang dimaksud dengan haqinati ma baina turqutaini ya wa hablil atiqi. Itu apa yang di antara tenggorokan dan tulang leher. Ya, wa dzakinatu turful hulqum al-ala. Ya, ujung tenggorokan yang paling tinggi. Jadi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggal, kepala beliau itu bersandar ya di leher Aisyah. Ya, radhiyallahu anha. Ini di antara keutamaan yang ada pada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, istri beliau banyak, istri dari istri Rasulullah. Tapi di akhir hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau memilih Aisyah radhiyallahu anha ya, sebagai tempat terakhir ya beliau berbaring. Ya. Beliau pilih Aisyah radhiyallahu anha, menunjukkan keutamaan ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini sebagai bantahan kepada orang-orang Syiah Rafidhah yang mereka telah mengkafirkan istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan mereka menuduh dengan tuduhan yang keji ya. Mereka mengatakan Aisyah radhiyallahu anha itu telah berzina. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Ya, ini ucapan yang sangat keji dan kotor. Ya, tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang yang mengaku muslim. Ya, yang mengaku muslim. Ya, karena mereka juga mengaku muslim walaupun Syiah. Ya, tapi yang disebutkan oleh para ulama ya Syiah Rafidhah itu sudah keluar dari ranah, dari lingkup ya firqah ya, dari perpecahan Islam. Ya, disebutkan dalam hadis yang sebagian riwayat Al-Imam Tirmizi. Naam, satabtariku ummati ala 73 firqatan kulluha fin nar illa wahidah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan terpecah belah umatku ya nanti sepeninggal beliau menjadi 73 golongan. Ya, semuanya terancam masuk neraka kecuali satu. Kemudian ditanyakan oleh sebagian sahabat pada saat itu, "Mahya ya Rasulullah, ya satu golongan itu siapa wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ana alaihi wa ashabi." Sebagian riwayat menyebutkan al-jamaah. Yaitu orang yang berada di atasku dan di atas sahabatku. Orang yang mengikuti bimbingan ya tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, inilah kelompok yang selamat. Kalau kita ingin selamat ya di dunia ini, ikutilah bimbingan Nabi, ikutilah bimbingan para sahabat, tak kalah memahami ayat Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau ada orang yang mengaku ya dia ahlu sunnah wal jamaah tapi tidak mau mengikuti bimbingan Rasulullah atau pilih-pilih yang enaknya saja dia ikuti dari sunnah Rasulullah, ya kalau yang tidak enak, yang menimbulkan perpecahan ya naam dari kebenaran, mereka tinggalkan. Yang seperti ini bukanlah ya ahlu sunnah yang sebenarnya, hanya sekedar mengaku-ngaku ya. Ahlu sunnah yang sebenarnya adalah ahlu sunnah yang mengikuti segala bimbingan Rasulullah semuanya 100%, tidak setengah-setengah, ya, tidak setengah-setengah, semuanya, semua bimbingan Rasulullah diambil, mau itu sesuai dengan hawa nafsunya ataupun tidak, ya, dia ambil, dia genggam, dia amalkan, mau itu bertentangan dengan keluarganya, ya, atau masyarakatnya, ya, dia tetap amalkan, ya, karena ada sebagian orang mau mengamalkan sunnah, ada pertentangan sedikit dari tetangganya, dari masyarakat sekitarnya sudah KO, ya, malu, minder. Jangankan mau mengamalkan sunnah yang paling kuat, ya, sunnah yang kecil-kecilan aja sebagian kita kadang takut-takut, minder, apalagi kalau di sana, ya, ada omongan-omongan sebelumnya, ya, kalau yang bercadar itu, ya, berjenggot itu, celana cingkrang itu ciri-ciri teroris, ya, ciri-ciri teroris, ya, nah, sehingga dia takut-takut, ya, nanti kalau anak pakai jubah, pakai jenggot, istri anak bercadar, pulang kampung dikira teroris, ya, ini baru tuduhan. Kita harus bersabar, ya, dan ini memang sudah sunnatullah. Enggak mungkin takala kita menjalankan sunnah itu akan berjalan mulus, ya, karena yang namanya ahlu sunnah itu kelompok yang sedikit, an-nadir, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban wa sayyaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu awalnya asing, karena datangnya Islam pertama kali itu tidak sesuai dengan ajaran kaum musyrikin. Dahulu mereka menyembah berhala, tiba-tiba datang Rasulullah menyuruh untuk menghilangkan berhala itu. Ini agama yang asing bagi orang-orang musyrik pada saat itu. Ya, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akan kembali asing seperti awalnya. Hanya saja keasingan yang dulu di zaman Rasulullah dengan sekarang berbeda. Kalau dahulu karena ajaran Islam baru disampaikan melalui Rasulullah, kalau sekarang sudah disampaikan, kenapa asing? Karena sudah lama ditinggalkan. Kemudian tak kala kita amalkan, ya, sebagian kaum muslimin merasa asing, padahal itu sunnah Rasulullah. Dan ini banyak, ya, sunnah-sunnah yang dianggap asing oleh sebagian kaum muslimin, dan bahkan untuk kita amalkan, ya, itu berat, ya, di sebagian keadaan, ya, kalau mudaratnya besar kita tunda terlebih dahulu. Ya, bukan kita mau menghilangkan sunnah itu, tidak, kita pengen mengamalkannya. Tapi kalau mudaratnya lebih besar, maka kata para ulama ditunda terlebih dahulu. Ya, seperti sholat memakai sendal. Ya, sholat memakai sendal itu sunnah dari sunnah Rasulullah. Ya, banyak riwayat menyebutkan Rasulullah itu sholat pakai sendal, para sahabatnya juga sholat pakai sendal. Tapi untuk keadaan sekarang ini, kalau kita praktekkan itu akan menimbulkan kemudaratan yang besar. Ya, jangankan mau sholat di luar pakai sendal, sholat di masjid kita saja kalau kita pakai sendal itu mungkin diantara kita, ya, akan menganggapnya aneh. Ini diantara kita, ya, mungkin belum tahu hukumnya, apalagi sunnah ini mau dibawa ke luar, ya, lebih lagi mungkin kita diusir, mungkin dipukuli, ini kelompok Wahabi, ya, sholat di masjid pakai sendal kayak rumah dia sendiri, sombong, ya, orang masjid dibersihkan dia yang ngotori, dasar Wahabi, ya. Nah, jadi intinya ketika mengamalkan sunnah itu sudah sunnatullah, kita akan mendapati gangguan-gangguan, duri-duri, ya, baik itu kecil, sedang, besar, sesuai dengan tingkat keimanan kita. Ya, semakin kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah rumus yang pasti, ya, yang disebutkan oleh Rasulullah, semakin kuat keimanan seorang, semakin kuat pula ujian. Kalau kita ingin menjadi orang yang baik, bertakwa, maka siap-siaplah ujian. Ya, ujian akan lebih berat. Ya, jangan ketika di lisan saya ingin menjadi muslim yang baik, bertakwa, tapi tidak ada peningkatan, giliran diuji, ya, futur. Diuji dengan maisha, ya, jauh dari thalabul ilmi, diuji dari istrinya, diuji dari keluarganya, yang kita hadapi, ya, itu dalam rangka untuk meningkatkan iman kita. Kalau kita bisa melewatinya, fa insya Allah iman kita akan bertambah, ya, dan akan datang lagi ujian yang lain dalam bentuk yang lain, ya, sesuai dengan iman yang ada pada seorang. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Allahu ta'ala alam isyab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.